Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usyikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Yeh, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudara sekalian, kali ini kita akan membahas beberapa ayat dari surat Al-Baqarah. Biasanya kita membahas kitab Riyadhus Shalihin. Karena saya belum membuat materi untuk bab selanjutnya. Kemarin kita membahas bab kibir, bab sombong, ujub dan sombong. Nah, untuk mengisi, mari kita kaji beberapa ayat, 5 ayat dari surat Al-Baqarah ayat 67 sampai ayat 71. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang kisah Bani Israel ketika Bani Israel diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih sapi. Saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا دَعُوا لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ أَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا دَعُوا لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَةَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون. Yeh, bapak ibu sekalian, ayat 67 sampai 71 dari surat Al-Baqarah ini dilatar belakangi adanya sebuah kasus di masa Bani Israel, di masa Nabiullah Musa alaihi salam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam dibawa oleh Ibnu Abi Hatim dari Abdullah As-Salmani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa Di masa Bani Israel atau di masa Nabi Musa, ini ada seorang laki-laki, seorang bapak, yang seorang bapak ini la yuladu lahu wakana lahu malun kasir. Jadi seorang bapak ini dia tidak punya anak, tapi dia punya harta yang melimpah, punya harta yang malun kasirun, punya harta yang banyak. Kemudian karena dia tidak punya anak, maka ada keponakannya, anak dari paman, anak dari adik, ya, wakana ibnu ahi, dan adalah anak dari saudaranya. Jadi anak dari adik berarti siapa? Keponakan, ya. Jadi ada keponakannya ini kepingin menguasai harta tersebut. Jadi kepingin menguasai harta sang Pak D tadi yang dia tidak punya anak tadi. Kepingin mendapatkan warisannya, faqatalahu. Lalu sang keponakan tadi membunuh Pak D-nya. Nah, sesudah dibunuh, sumah tamalahu lailan. Kemudian mayatnya sang Pak D tadi itu dibawa malam-malam, fawada'ahu ala babin rajulin minhum. Lalu mayat itu diletakkan di pintu rumah orang lain. Di pintu rumah tetangga lah kalau bahasa kita. Ya. Tujuannya apa ini? Tujuannya untuk menghilangkan jejak. Ya. Jadi istilahnya niki napa nggih? Lempar batu sembunyi tangan. Dan orang-orang semacam ini di masa dulu ada, di masa sekarang luweh banyak, nggih. Melempar batu sembunyi tangan. Misalnya saya keting sama si A itu tidak langsung dengan tangan saya, tapi nyuruh si A, si B, si D, ayo si A itu digarap, bunuh. Nah, itu nggih. Itu macam itu. Ya, di sini fa wada'ahu ala babin rajulin minhum, lalu diletakkan mayit itu di pintu tetangga atau di pintu orang lain. Tujuannya ada dua, satu menghilangkan jejak, kedua agar nanti yang tertuduh membunuh itu adalah yang punya rumah tersebut. Tsumma asbaha, kemudian di waktu subuhnya maka terjadi kegemparan di dalam desa tersebut. Dulu belum ada CCTV. Kalau ada CCTV, langsung ketemu gitu. Dan belum ada sidik jari. Belum ada juga HP atau ya yang sejenisnya lah. Maka terjadi kegemparan. Siapa ini yang membunuh bapak yang kaya raya ini? Wah, saling tuding di dalam masyarakat Bani Israel ketika itu. Lah sang anak tadi, sang keponakan tadi, ya ini, dia juga, karena memang tidak ada bukti-bukti, ya dia tentunya orang yang sudah lihai dalam perkara ini, sudah dipersiapkan sedemikian rupa, maka akhirnya terjadi perdebatan, siapa yang membunuh ini. Maka kemudian, Bapak Ibu sekalian, ada yang mengusulkan dari kalangan mereka, Lambok Yao. Lambok Yao kita itu punya Nabi, yaitu Nabi Musa. Lambok Yao kita itu datang kepada Nabi Musa untuk minta fatwa. Untuk minta fatwa bagaimana nanti Nabi Musa itu memberikan solusi. Faktu Musa alaihi salam fadzakaru. Lalu masyarakat itu datang kepada Nabi Musa itu menceritakan, hey Musa, ini ada kejadian ini inilah. Bagaimana menurut kamu? Siapa untuk mencari apa? Untuk mencari pembunuh ini bagaimana menurut kamu? Faqala innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi. Loh, ini hubungannya apa ini? Golei napa istilahnya? Golei pembunuh kok kon malah beleh sapi, ini hubungannya apa? Nah, nanti singkat cerita ya di sini ya. Atau nanti Bapak Ibu bisa buka di kitab Tafsir Ibnu Katsir. Nanti ya, dengan izin Allah, karena ini memang perintah Allah. Dengan izin Allah, ketika mereka menyembelih sapi tadi, sapinya sudah terbunuh, nah maka ekor dari sapi nanti disuruh mencambukkan kepada mayit, maka nanti mayit itu akan berbicara. Siapa yang membunuh saya? Gitu, gitu. Jadi rahasianya di situ. Lah, pertanyaan yang kedua, kok ndadak kon beleh sapi ora wedhus wae sing cilik atau beleh pitik sing luwih murah, gitu nggih. Bapak Ibu sekalian, karena ketika itu bangsa Bani Israel itu lagi edan-edane nyembah patung sapi betina yang dibuat siapa? Oleh Samiri, tokoh murtadin ya, yang bernama Samiri. Ya, ditinggal Nabi Musa 40 dino, niki Samiri niki iso memurtadkan 70 ribu Bani Israel. Tinggal 40 dino. Paniki jago dewan dadi niki. Paling enggak DPRD nggih, Bang. Walah DPRD 1 nggih. Nah, jadi kenapa kok kon boleh sapi? Karena ini dalam rangka juga membunuh karakter kehewanan atau membunuh apa istilahnya sifat Bani Israel yang dia itu mengagung-agungkan sapi tadi. Nah, itu ya, jadi background-nya semacam ini. Sekarang kita lihat. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Allah memerintahkan kepada kalian untuk membunuh, untuk menyembelih sapi, sapi betina gitu di sini ya. Lah, sebetulnya Bapak Ibu sekalian, Allah itu hanya memerintahkan pokoknya sapi, itu aja. Nggih. Tidak ada kriteria tertentu sapi niki modele piye, ganteng napa ora, nggih. Kuru apa lemu, tidak ada kriteria kayak gitu itu. Tapi sing jenenge Bani Israel, nggih, wong ngeyelan, nah itu justru banyak bertanya. Ketika disuruh menyembelih sapi itu, maka qalu, mereka mengatakan, atattakhidzuna huzwa, hei Musa, kamu itu malah ngolok-ngolok kami ya. Apakah engkau mengambil huzwan, olok-olokan? Lah wong aku ki golek pembunuh malah kon mbok kon belah sapi ki piye gitu loh. Nah, ini ya. Jadi ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa kadang-kadang perintah Allah itu tidak bisa kita nalar dengan akal. Ning gandeng ini perintah Allah, mari kita lakoni sik itu loh. Lah kadang-kadang kita ini keminter. Keminteran pripun? Wah, kok perintah Allah kok orang nalar ini piye to? Wis ora dilakoni. Rumangsane kita itu lebih pinter daripada Allah. Maka qalu atattakhidzuna huzwa, apakah engkau mengambil kami sebagai olok-olokan wahai Musa? Nah, ini jadi pelajaran dari sini Bapak Ibu. Hendaknya kita ini mensikapi perintah Allah itu jangan dengan hanya akal dan nafsu. Ya, tapi dengan keyakinan dan ketundukan. Qala Nabi Musa menjawab, "A'udzu billahi an akuna minal jahilin." Aku berlindung kepada Allah dari termasuk orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil. Maksudnya apa ini? Ngolok-ngolok perintah Allah itu bodoh. Mosok kami akan melakukan kebodohan. Nah. Ya, jadi tadi ya, Bapak Ibu, ini nggolei wong sing mateni bapak tadi, tapi kemudian Bani Israel diperintahkan untuk menyembelih sapi. Lah, sekarang Bani Israel manut. Qalu, mereka berkata, "Ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi." Wahai Musa, berdoalah kepada Rabbmu. Mintalah untuk kami kepada Rabbmu, yubayyin lana ma hi, tentang apa bentuk sapi itu atau model sapi itu apa. Yubayyin lana, agar dia Allah menerangkan untuk kami, mahi, bagaimana tentang sapi itu. Qala, Nabi Musa menjawab, "Innahu yakulu innaha baqaratun la faridun wala bikr." Sapi itu, Allah sudah menjawab, sapi itu tidak tua, tidak muda. Tengah-tengah. Lah niki wis mempersempit, apa istilahnya? Sudah mempersempit peluang untuk menyembelih sapi. Kalau tadi nek jane sembarang sapi saja sudah diperbolehkan, lah ini takok sapine model piye? Akhirnya dijawab, ora tua ora enom. Awanun baina dzalik, yaitu tengah-tengah di antara tua dan muda. Faf'alu ma tu'marun, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kalian, hai Bani Israel. Lah, Bani Israel cik nawar lagi, takok meneh. Ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Wahai Musa, mintalah kepada Tuhanmu untuk kami, apa warna sapi itu. Jadi kalau tadi nek jene kon sembarang sapi wae rapopo, modele piye? Jawab, ora tua ora nom. Sudah dijawab wis tengah-tengah. Nah, sekarang takoke malaunuha, apa warna sapi itu? Kemudian qala, "Innahu yakulu innaha baqaratun safra." Sesungguhnya warna sapi itu adalah safra, kekuning-kuningan, faqi'ul launuha, yaitu nggih kuning-kuning emas, nggih. Jadi kuning tua, kuning emas. Tasurun nadirin, yang menyenangkan untuk orang-orang yang melihatnya. Terus dijawab kayak gitu, ijin njaluk meneh. Ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mohonkan kepada Rabbmu wahai Musa, agar Allah menerangkan kepada kami bagaimana sapi betina itu. Kemudian tashabbaha alaina wa insya wa inna insyaallah la muhtadun. Sesungguhnya kami insyaallah akan termasuk orang-orang yang diberikan petunjuk. Di artinya sapi ini model bener iku piye to? Jadi rumusnya durung cetha. Kemudian dijawab oleh Allah, "Innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun tusirul ard wa la taskil harf musalamatun la syiyata fiha." Sapi betina itu satu belum pernah untuk membajak tanah. Jadi durung nate tinggi membajak tanah. Bosone Jawa napa? Ngluku, ya. Terus belum pernah digunggolek banyu untuk mengairi tanaman, ya. Terus tidak cacat, ya. Tidak cacat. Kemudian tidak ada belangnya, ya. Jadi mulus. Qalul ana jita bil haq. Sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina itu sebenarnya. Fadzabahuha wa bakatu yaf'alun. Maka mereka menyembelihnya, hampir-hampir mereka itu tidak bisa memperbuat karena golek sapi sing kriterianya kayak gitu itu sulit. Lah di sini menunjukkan bapak-bapak bahwa bertanya itu sesuatu yang disyariatkan. Tetapi ada pertanyaan-pertanyaan yang justru itu dibenci. Dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasul. Kalau di dalam sabda Nabi itu ada wa kariha lakum salasan. Allah itu membenci kepada kalian itu tiga perkara. Satu, idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Kemudian yang kedua, kila wa qala, dikatakan dan mengatakan. Artinya, mengabarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Jarini tok. Nah, gitu nggih. Kemudian yang ketiga, kasratus su'al, memperbanyak pertanyaan. Nah, memperbanyak pertanyaan yang dibenci oleh Nabi, yang dibenci oleh Allah itu ada dua kriteria. Pertama, kita bertanya yang sebetulnya tujuan pertanyaan itu agar kita itu terhindar dari kewajiban itu. Ya contohnya ini tadi. Takok sing justru memberatkan nek jenenge nggih ujung-ujunge muga-muga aku enggak kena hukum itu ya. Misalnya seseorang bertanya yen salat itu bajune najis gimana? Yo ganti no. Lain ra nggo ganti pripun? Ya nggih. Wes-wes dijawab nah, tujuannya agar sing ditakoki jawab ra salah salat ora apa-apa. Nah, intine gitu tok. Nggih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bertanya yang dibenci adalah kita bertanya sesuatu yang belum kita butuhkan di masa kita bertanya itu. Misalnya kita bertanya, besok kalau saya ini atau kalau kita ke bulan, itu sholatnya menghadap kemana? Nah, itu gitu. Lah pertanyaannya dulu, arek neng bulan kue kapan? Nah, itu dulu gitu. Lah besok kalau mau ke bulan seminggu sebelumnya lagi takok, itu enggak apa-apa. Atau takok lagi umur 20 tahun takok besok kalau sholat saya pas neng kursi roda sujudnya gimana ya? Lah kapan jenengan aja neng kursi roda? Sok ben umur 70 tahun. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan yang itu justru belum kita butuhkan ini justru tidak disukai oleh Allah, tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau ada pertanyaan gini nggih, saya pernah ditanya juga ini. Kan konon Suriname itu letaknya di tengah-tengah belahan dengan Mekah itu nggih. Jadi misalnya Suriname itu di atas persis, kemudian Mekah itu berada di bawahnya. Jadi kalau ditusuk pakai tusuk sate itu bisa tembus. Artinya ini arah Suriname dengan Saudi atau dengan Mekah itu menghadap ke arah barat dengan ke arah timur itu sama karena berada di tengah-tengah bumi antara Suriname dan Mekah itu. Lah pertanyaannya, kalau kita nanti ke Suriname itu sholatnya madhab ngulon sama madhab ngitan. Karena berada di tengah-tengahnya itu. Nah, ya saya jawab jenengin aja tentang Suriname kapan. Nah, lah nanti tanya sing wong mriko mawon pun aja tindak mriko. Nah, nih ya, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang justru kita tidak disukai. Walaupun secara hukum asal bertanya untuk mencari kebenaran itu justru disyariatkan. Nih sekarang ini ya, jadi Bapak Ibu sekalian, latar belakang kenapa kok Bani Israel diperintahkan untuk menyembelih sapi tadi, karena ketika itu di masyarakat Bani Israel terjadi pembunuhan. Ada seorang bapak yang dia ini kaya raya, lah keponakannya itu kepingin menguasai harta kekayaannya. Kemudian keponakannya ini membunuh si bapak tadi. Kemudian mayit bapaknya diletakkan di depan pintu masyarakat Bani Israel. Lah sehingga ini untuk menghilangkan jejak, sehingga terjadi kegemparan di dalam masyarakat tersebut. Maka Allah merintahkan kepada Bani Israel untuk menyembelih sapi ini. Tadi rahasianya, nanti ekor sapi itu kalau sudah disembelih, dicambukkan ke mayit itu nanti, maka mayit itu akan dengan izin Allah akan berbicara. Nah, ini ya. Pengertian yang bisa diambil darinya. Jadi para rasul itu punya sifat benar dan menyampaikan. Kalau di dulu kita sekolah itu mungkin pernah diajari 4 sifat wajib bagi rasul. Napa niko? Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Nah, jadi enggak mungkin kok para nabi kok ngapusi, para nabi kok gawe-gawe, itu enggak mungkin ya. Jadi Nabi Musa memerintahkan kepada Bani Israel untuk menyembelih sapi itu karena perintah dari Allah. Jadi bukan angan-angannya sendiri. Nomor 2. Ya. Jadi Bapak Ibu, perintah-perintah Allah, walaupun akal kita ini belum bisa mencernanya, akal kita belum bisa menerimanya, maka hendaklah kita itu mengimani. Ya. Karena yang namanya kita beriman kepada Allah, itu bukan hanya percaya dalam bentuk akal. Ya. Bukan hanya kita ini, bukan hanya mengandalkan akal saja. Tapi kita ini juga harus mengimani. Walaupun akal belum bisa menerima, tapi kita harus mengimani bahwa apa yang dikalamkan oleh Allah itu pasti benar. Misalnya, ada hadis begini bapak-bapak. Nanti di akhirat, orang itu akan dihadirkan buku catatannya saking dosane wakeh banget. Niku buku catatannya itu sampai 100 buku. Dan setiap satu buku itu ketebalannya sejauh mata memandang. Wah itu nggih. Itu saking dosane kakehan. Jadi 100 buku, satu bukunya tebale sejauh mata memandang. Lah kita apa ya tenan apa ora to? Nah, kadang-kadang gitu nggih. Maka kita wajib untuk mengimaninya, ya. Nggih, lah nanti buku yang sebesar itu tadi itu nanti akan lebih nggih ketika ditimbang oleh Allah, ditimbang oleh malaikat. Itu lebih berat satu kartu, ya, satu kartu yang isinya itu kalimat la ilaha illallah yang diyakini di dalam hati seseorang. Nah ini, ya. Artinya nanti ada orang itu dosanya akeh banget, tapi karena dia meyakini kalimat la ilaha illallah secara baik, maka dia bisa masuk di dalam surga. Nah ini. Itu nganggu akal ra iso nampa. Terus misalnya lagi nanti di akhirat atau di neraka itu siksaannya sedemikian banyaknya. Lah ini terus carane piye dan sebagainya itu nggih, maka kita hanya bisa untuk mengimani. Nomor 3. Yeah. Jadi Bapak Ibu, perintah-perintah Allah ini ketika kita jalani, niku sing beruntung itu bukan Allah, tapi sing beruntung adalah yang menjalani itu sendiri. Yeah. Jadi ketika kita ini diperintah oleh Allah untuk sholat, niku butuhe Allah atau butuh kita? Butuh kita. Allah ora butuh. Walaupun seluruh manusia ini semuanya tidak sholat, Allah tidak berkurang kekuasaannya sedikit pun. Sebaliknya, walaupun seluruh manusia ini semuanya sholat, Allah tidak bertambah kekuasaannya sedikit pun. Jadi kita sholat ini butuh kita, agar hati kita itu tenang, agar kita itu diberikan belas kasih oleh Allah dan seterusnya. Dan hikmah-hikmah sholat yang lain. Nomor 4. Tanya jenenge wis ngerti, tapi tidak ada maksud lain. Kalau nanti kita buka di hadis Arba'in Nawawi pada hadis yang nomor 2, di situ akan kita dapatkan bolehnya kita itu bertanya walaupun kita itu sudah tahu. Dengan maksud apa? Dengan maksud agar orang lain yang belum tahu itu bisa lebih tahu. Misalnya ini bapak-bapak atau ibu-ibu nggih, sesudah kita ngaji kayak gini, mungkin ada wah kek bapak kayak nek jane rodong ya. Ning ngarep takok kita kok izin perkewuh atau wedi gitu nggih. Ah, aku tak takok. Lah, kita bertanya walaupun kita sudah tahu. Kita bertanya tapi tujuannya untuk menyampaikan agar orang lain yang belum tahu itu bisa mendengar. Nah, ini diperbolehkan. Ya, ini. Nomor berapa? 5. Ya, kadang-kadang justru dengan bertanya ini memberatkan kita, ya. Dengan pertanyaan memberatkan kita. Yang harus kita fahami dalam kaidah fikih begini, Bapak Ibu. Di dalam hukum ibadah, itu hukum asalnya adalah haram. Maka kita tidak boleh menjalani ibadah-ibadah kecuali kita menemukan dalilnya, gitu ya. Tapi dalam perkara muamalah, muamalah contohnya jual beli, kita nggih dalam hal makan dan sebagainya, itu hukum asalnya adalah mubah, artinya boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Nah ini nggih. Maka kalau kita tidak menemukan dalil yang melarangnya di dalam perkara muamalah, itu berarti itu diperbolehkan. Kadang-kadang kita tanya, nggih. Hukume nopo nggih? Misalnya anjing laut itu hukume gimana? Nah, gitu. Atau hukume keong gimana? Atau hukume bekicot bagaimana? Nah, maka kita menggunakan kaidah fikih yang tadi. Hukum muamalah, hukum asalnya adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Lah kita cari. Apakah ada larangan ma'am bekicot? Apakah ada larangan ma'am keong? Apakah ada larangan makan anjing laut? Nah, kayak gitu itu. Okay. Nah, kalau memang ada larangan, ya kita jauhi. Kalau memang tidak ada, ya kita kembali kepada hukum. Hukum asal. Nah, ini. Okay. Terakhir. Ya, kalau Imam Nawawi beliau memberikan nasihatnya kepada kita, ketika ilmu itu kita jalani, maka nanti Allah itu akan memberikan ilmu yang kita itu belum tahu. Itu, okay? Jadi kita ngerti satu ilmu, terus gitu itu kita jalani, maka nanti Allah itu akan memberikan ilmu yang kita itu belum tahu. Nengin ilmu mudinggo wacana saja, tidak pernah kita jalani. Maka ini nanti justru akan mengeraskan hati kita. Ya. Hanya apalagi tujuannya hanya untuk pandai berdebat, untuk mengalahkan orang lain. Nah ini justru nanti akan mengeraskan hati kita. Kalau ulama menggambarkan ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah. Nah ini ya. Maka untuk itu, Bapak Ibu sekalian, kesimpulan dari pembahasan ayat ini, mari yang pertama kita ini senantiasa meyakini bahwa segala sesuatu yang datangnya dari Allah itu pasti benar. Walaupun akal kita belum bisa menerimanya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, bahwa mari ketika ilmu sampai kepada kita, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu itu bisa kita amalkan. Minimal seumur hidup itu sekali, minimal itu ya. Ya, demikian, semoga ada manfaatnya. Akhiru qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin.